katakan rindukan aku, sesungguhnya juga aku. Namun masih sadar dan tak pernah tahu apa yang kau inginkan dengan semua ini. Kau bilang ku cintamu, aku juga sayangmu. Namun yang aku tahu, masih saja ada dirinya. Ku selalu cemburu dan tak bisa untuk selalu begini. Aku tak pernah mau hanya jadi sahabatmu. Dan aku makin bingung saat ku kan pergi, kau menahanku. Oh, aku cintamu, aku juga sayangmu. Namun yang aku tahu, masih saja ada dirinya. Selalu cemburu dan tak bisa terus selalu begini. Aku tak pernah mau hanya jadi sahabatmu. Juga sayangmu, namun yang aku tahu, masih saja ada dirinya. Aku selalu cemburu dan tak bisa terus selalu begini. Aku tak pernah mau hanya jadi sahabatmu. Aku tak pernah mau hanya jadi sahabatmu.